Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang sekian kalinya kita diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk tafaqquh fid din. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Saya nasihatkan diri saya pribadi dan juga akhwati fillah semuanya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertakwa sungguh telah beruntung. Khotifillah rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Termasuk salah satu faidah daripada kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya barakallahu fikum akan menambah keimanan kepada kita, menambah ilmu pengetahuan kita, menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui rahasia-rahasia kita, rahasia-rahasia hamba-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui yang paling tersembunyi sekalipun. Aisyah radhiyallahu anha, Siddiqah bintu Siddiq, salah seorang istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis tentunya, demikian juga yang paling banyak ilmunya. Ketika ada seorang wanita mengeluhkan kepada Rasulullah SAW tentang suaminya, ketika turunnya ayat dihar, Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan seorang wanita yang mengeluhkan tentang suaminya. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langit sana mendengar pengaduan seorang wanita tentang suami kepada Rasulullah SAW, sementara Allah Subhanahu wa taala di atas aras, dan kita sedangkan kita tidak bisa tidak mendengarnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan hamba-hambanya yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa taala mendengar segala ucapan kita yang buruk, yang mengandung pahala, yang mengandung dosa. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya dan mendengarnya. Wallahu ya'lamu sirra, Allah Subhanahu wa taala mengetahui rahasia hamba-hambanya. Manusia ketika bermaksiat kepada Allah bersembunyi dari manusia dengan persembunyian yang paling tersembunyi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui rahasia Anda. Ketika Anda menggerakkan tangan Anda, membuka HP di tempat yang tersembunyi, tidak ada orang yang melihatnya, Anda melihat dan membuka perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan mengira Anda tidak diketahui Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengira Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat, tidak mengetahui perbuatan-perbuatan kita. Maka kita harus takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita barakallahu fikum saat di saat sendirian bisa bersembunyi-sembunyi berani bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah iman kita sedang turun. Kalau terus demikian, denam terus satu hari, dua hari, tiga hari, seminggu, dua minggu, sampai sebulan, dua bulan, tahun, dua tahun, begitu terus, iman kita makin terus menurun, terkikis. Al-imanu yazidu wa yankusu, wa yazidu bita'a wa yankusu bil ma'asiyah. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan keimanan dan berkurang dengan kemaksiatan. Tidakkah kita merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika iman kita makin terkikis, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala panggil ajal kita dalam keadaan iman kita habis? Tidakkah kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika nanti hari penerimaan catatan amal kita disebar dan dibuka atas catatan amal kita, yang di seluas mata memandang, yang situ tercatat sekecil apapun dari perbuatan kita, yang baik maupun yang buruk. Tidakkah kita malu dan menyesal ketika kita dapati catatan kita penuh dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita sembunyi-sembunyi? Melihat ini, melihat itu, membuka ini, membuka itu, barakallahu fikum, secara yang kita tahu perkara ini dilarang dan haram. Buktinya kita tersembunyi dari penglihatan manusia. Maka barakallahu fikum, perhatikan keimanan kita, perhatikan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai barakallahu fikum kita menggunakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu kita miskin, dulu kita fakir, dulu kita tidak memiliki ini dan tidak memiliki itu. Dulu kita tidak bisa ini, tidak bisa itu. Sekarang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan, segala perlengkapan, kehidupan, segala kebutuhan dunia kita dilengkapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makan, minum, pakaian, bahkan penghormatan manusia kepada kita, kita dapatkan. Kenapa kita balas dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kita mengkhianati nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai barakallahu fikum pendidik, sebagai pengajar, sebagai orang tua, sebagai orang yang berilmu, yang memberikan nasihat kepada orang-orang yang tidak tahu, maka harus lebih barakallahu fikum kita menjaga diri dan menjaga keimanan dan menjaga ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat sendirian dan di saat dalam kita keadaan ramai. seorang yang memerintahkan kebaikan kepada manusia, seorang yang mencegah kemungkaran dari manusia. Kemudian dia barakallahu fikum tidak melaksanakan perintah yang diperintahkan kepada manusia, bahkan dia melakukan larangan yang dia berikan kepada manusia, dia melakukannya sendiri. Di hari kiamat dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia berkeliling-keliling seperti keledai berkeliling di tempat-tempat gilingan untuk memutarkan mesin dalam keadaan ususnya keluar dan dikerumuni oleh penduduk neraka. Ya fulan, wahai fulan, kenapa Anda demikian keadaannya? Bukankah engkau di dunia memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar? Tetapi kenapa engkau seperti ini? Dipertanyakan oleh penduduk neraka. Heran penduduk neraka. Engkau orang yang baik di mata manusia, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Ini mungkar, jangan kalian lakukan. Ini jelek, ini dan itu. Kalian jauhi. Tetapi dia jatuh ke dalam diri, ke dalam kejelekan tersebut. Ini baik, ini adalah pahala, ini adalah kebaikan, ini ketaatan. Tapi dia tidak lakukan. Maka dia menjawab, na'am, amurukum bil ma'ruf, wala'atihi wa anhakum anil munkar wa'atihi. Iya, dulu aku merintahkan kalian kepada yang baik, namun aku tidak melakukannya. Aku mencegah kalian dari yang mungkar, namun aku melanggar, melaksanakan kemungkaran tersebut. Barakallahu fikum. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan majlis ilmu yang semoga yang sering kita dengar, baik kajian umum, baik kajian khusus, ayat-ayat yang kita baca, yang kita ajarkan, yang kita perdengarkan kepada kaum muslimin, muslimat, setidaknya barakallahu fikum kita sendiri yang mengambil faedah daripada hal tersebut, itulah enam jalan keselamatan barakallahu fikum. Ahlu sunnah adalah barakallahu fikum orang yang paling berilmu tentang agama ini. Salafiyin, salafiyat, orang yang paling berilmu tentang agama ini. Salafiyin, salafiyat, da'i dan du'at ila Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Minimal dia barakallahu fikum menasihati keluarganya. Mengajari anak, mengajari anak-anaknya dan cucu-cucunya. Maka jangan sampai barakallahu fikum kita lengah dan kita lalai. Tidak mempenam, tidak barakallahu fikum, tidak menyadari turunnya keimanan kita dengan kemaksiatan yang dilakukan. Awati billah rahimani wa rahimakunallahu jami'an, usi nafsi wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan faidah dari nasihat ini untuk saya pribadi dan untuk hadirin semuanya. Semuanya kita butuh tadhkir barakallahu fikum. Iman kita turun dan naik. Iman kita berkurang, bertambah dan berkurang. Maka ambillah faidah sebesar-besarnya. Tidak ada yang paling baik barakallahu fikum kecuali orang yang menutup perkara-perkara kejelekan dan keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wal nahar wa naghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian adalah orang-orang yang melakukan kesalahan siang dan malam. Fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah kalian ampun kepadaku. Niscaya barakallahu fikum, aku akan ampuni kalian. Kita manusia yang lemah barakallahu fikum selalu dirundung dan dihiasi dan dirayu dan digoda oleh syaitan barakallahu fikum. Kita tidak ada di antara kita yang mensucikan dirinya barakallahu fikum. Kita mengetahui kita semuanya lemah barakallahu fikum. Maka dengan ini sebaik-baik barakallahu fikum kita orang-orang yang selalu memperhatikan keimanan dan ketakwaan kita di saat kita sendirian atau kita di saat kita ramai. Jangan sampai kita bersemangat memperbaiki diri, menampakkan kebaikan-kebaikan di depan manusia, di depan, di hadapan teman kita, di hadapan murid-murid kita, di hadapan guru-guru kita. Lisan kita, nah barakallahu fikum, bagus ucapan-ucapannya, kalimat-kalimatnya. Dalam rangka barakallahu fikum, untuk menjatuhkan, menundukkan manusia kepada kita. Fattakullah barakallahu fikum. Maka kalau kita memiliki keinginan dan niatnya seperti itu, betapa buruknya kita barakallahu fikum. Mana amal kita yang kita persiapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau kita memperbanyak amalan hanya untuk dipuji oleh manusia, ingin disucikan oleh manusia, ingin dikatakan baik dan taat oleh manusia, barakallahu fikum. Alhamdulillah rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki kita semuanya. Tidak ada di antara kita kecuali banyak kekurangan, banyak aib dan banyak cacat barakallahu fikum. Sebaik-baik kita adalah orang yang kembali menata diri kita barakallahu fikum dan memperbaiki kekurangan-kekurangan kita semuanya. Jangan kita menjadi orang yang lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan melupakan kita. Di antara Allah melupakan kita ketika kita jatuh ke dalam perbuatan maksiat, tidak ada kesadaran dan keinginan kuat dari kita untuk bertobat dan untuk memperbaiki diri. Itu bentuk hukuman Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita ketika kita lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina sallaha fansahum fansahum anfusahum. Wala takunu kalladzina sallaha fansahum anfusahum. Jangan kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membalas, melupakan kalian. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, termasuk Allah hukuman Allah subhanahu wa ta'ala membalas, dengan sebab kita lupa kepada Allah, kita tidak sadar, kita tidak pernah bangkit dari kemaksiatan yang kita lelap darinya, yang kita terjatuh ke dalamnya. Tidak sadar kita orang-orang yang kurang, tidak sadar kita orang yang lemah, tidak sadar kita orang yang berlumuran dengan dosa. Tidak sadar. Kita tidak mengetahui diri kita berdosa. Larut terus dan berlarut. Ini termasuk hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab kita melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takunu kalladzina sallaha fansahum anfusahum. Awati fillah rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum memperbaiki kita semuanya, mengikhlaskan amal-amal kita semuanya, berusaha barakallahu fikum dan memperbaiki niat-niat kita ketika kita beramal, menampakkan kebaikan di hadapan manusia, mengucapkan kebaikan di hadapan manusia. Barakallahu fikum, kita berharap kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita untuk ikhlas dan untuk hanya mencari wajahnya barakallahu fikum. Bukan untuk mencari dunia, bukan untuk mencari pujian dan sanjungan daripada manusia barakallahu fikum. Kita lanjutkan dars kita insyaallah pada hari ini Syarhul Mumtia. Pelajaran kita pada hari Ahad kemarin kita telah sampai pada permasalahan kaidah hukum asal daripada makan dan minum adalah halal, maka dibolehkan setiap makanan yang suci yang tidak ada kemudaratan padanya. 6. Kemarin permasalahan qauluhu la mudarata fihi, semua benda yang suci yang tidak ada mudaratnya bagi kita, maka yubah, dibolehkan bagi kita. Nah, berarti sebaliknya, perkara yang suci yang ada mudaratnya, yang bermudarat kepada kita, maka itu haram seperti racun kemarin. 6. Suci dia tapi memudaratkan, maka menjadi haram. Demikian juga disebutkan oleh al-'allama Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, wa kadzalika dukhan. Demikian pula rokok. Suci bendanya, boleh kita pegang. Tapi dia adalah mudarat padanya. Maka haram menurut jumhur mayoritas kesepakatan atibba para dokter di zaman ini, barakallahu bikum. Kemudian ada sekarang mungkin perkara tersebut memudaratkan tetapi bukan pada zatnya. Zatnya dia tidak memudaratkan, namun ketika digabungkan kepada makanan yang lain akan memudaratkan. Maka itu termasuk perkara juga yang diharamkan. Coba kita lihat. Jadi ada yang mudarat yang secara zat yang memudarat, jelas hukumnya haram. Ada juga makanan atau benda yang tidak bermudarat, tetapi bermudarat ya ketika digabungkan dengan yang lain. Itulah wadharu fi ghairihi. Dia bermudarat ketika digabungkan dengan yang lain. Coba. Halaman 9, qala al-'allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wadharu fi ghairihi mithlu ay yakuna hadha at'am la yaltaimu ma hadha at'am. Contoh yang memudaratkan pada yang lainnya bukan adalah seperti makanan ini tidak boleh digabungkan dengan makanan ini. Bimakna annaka idza jama'ta baina ta'amain, dengan artian apabila engkau mengumpulkan dua makanan ini, hasalad darar, maka akan timbul mudarat. Nah, wa idza akaltahuma ala infiradin lam yahsul darar, tetapi kalau engkau makan secara sendiri-sendiri tidak digabungkan, tidak ada terjadi mudarat. Ketika digabungkan, maka bermudarat. Maka ini juga termasuk makanan yang diharamkan. Wa min dzalikal humyah lil mardha, demikian juga penjagaan diet bagi orang yang sakit. Fa innal maridha idza humya an naw'in muayyanin min at'am. Maka seorang yang sakit apabila dia dilarang dari suatu jenis makanan, wa qila lahu, dikatakan kepada orang yang sakit tersebut, inna tanawalahu yadurruka, engkau memakan makanannya akan membahayakanmu, sara alaihi haraman, maka makanan tersebut menjadi haram kepadanya, padahal bendanya halal. Nah, ya, sering disebutkan oleh Imam Ibn Taimin rahimahullah taala, seorang yang diabetes, jangan makan kurma, kata dia, karena menaikkan gulanya. Demikian juga makanan-makanan yang lain yang bisa memicu, yang bisa menambah berat penyakitnya. Barakallahu fikum. Ya. Ini kata beliau Al-Imam Ibn Taimin rahimahullah. Sudah. Di luar main. Kemudian, 6, selesai. Ini jadi termasuk makanan yang suci, 6, yang tidak ada mudaratnya, barakallahu fikum, yang suci yang tidak ada mudaratnya halal. Tetapi makanan yang suci yang ada mudaratnya, maka haram. 6, makanan yang suci yang secara zatnya mudarat, seperti racun, seperti rokok disebutkan di sini, seperti yang lain-lainnya banyak. Ada juga makanan yang dia asal hukumnya suci dan boleh dan tidak dan bermanfaat halal, tetapi ketika digabungkan dengan yang lain bisa bermudarat, itu juga dilarang. Kata 6, kemudian beliau membawakan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah pada halaman 10. Qala al-'allamah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, qala Syekhul Islam rahimahullah, berkata Syekhul Islam rahimahullah, yaitu Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, namanya Ahmad bin Abdul Halim. Jadi tapi dikenal dengan Ibn Taimiyah, padahal Ibn Taimiyah itu nama kakeknya. Namanya Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani. Nah, ulama tahun 600-an. Kata beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa idza khafa al-insanu minal akli adzan aw tukhmatan haruma alaihi. Perhatikan, Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, apabila seseorang khawatir dari sebuah makanan ada azan, ada gangguan, atau tukhmah, atau ada gangguan pada pencernaannya, tukhmah, harum alaihi, maka makanan tersebut haram atasnya. Ini kaidah penting. Apabila seseorang khawatir dari sebuah makanan akan mengganggu pencernaannya, terganggu dengan itu, dengan makanan itu, maka haram baginya makanan itu, walaupun makanan tersebut halal zatnya. Ini perkataan Syaikhul Islam Ibn Taimiyah. Ini sebelum dijadikan, bisa dijadikan sebuah kaidah untuk kesehatan, barakallahu fikum. Ya, untuk kita menjaga kesehatan kita. Maka kata al-alama Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, "Fa idza qala al-insan, apabila seseorang berkata, ana idza malatu batni min hadzal ta'am fa innahu sayahtaju ila ma'in. Fa idza adattu ilaihi ma'a ilaihil ma'a fala akadu amshi. Wa ta'adza fa in jalastu ta'adzaitu wa in raka'tu ta'adzaitu wa in istalqaitu ala dhahri ta'adzaitu wa in batakhtu nam ala batni ta'adzaitu." Apabila seorang berkata, apabila saya penuhi perut saya dengan makanan ini, akhirnya saya akan butuh kepada air. Nah, ya, kalau saya butuh kepada air, minum dengan setelah makan makanan itu, nah, ternyata saya hampir tidak bisa berjalan. Nah, tersakiti saya sekali saya dengan itu. Duduk, saya sakit. Ruku, saya sakit. Terlentang, ngam sakit. Tengkurap, juga sakit. Nah, wafi hadza yaqulu Syaikhul Islam, maka di dalam masalah ini, Syaikhul Islam mengatakan, idza khafal adziyata fa innahu yahrum alaihil aql. Kata Syaikhul Islam, apabila khawatir, nah, tersakiti dengan makanan sebab makanan itu, maka makanan itu haram baginya. Padahal makan halal. Wa maqalahu rahimahullah sahih, apa yang dikatakan oleh Syaikhul Islam adalah benar. Li'annahu la yajuzu lil insan ay ya'kula ma yu'dhihi aw yalbasu ma yu'dhihi aw yajlis 'ala ma yu'dhihi. Apa yang dikatakan oleh Syaikhul Islam benar. Tidak boleh bagi seorang untuk makan mengkonsumsi sesuatu yang mengganggu dan menyakitinya. Tidak boleh bagi seorang untuk memakai sesuatu pakaian yang menyakitinya, mengganggunya. Tidak boleh seseorang duduk di atas sesuatu yang menyakitinya, mengganggunya. Hatta sahabah radhiyallahu anhum, sampai para sahabat radhiyallahu anhum ketika sujud, mereka apabila terganggu dengan rasa panas ketika sujud, mereka membentangkan baju-baju mereka di atas lantai, kemudian mereka sujud di atas baju tersebut. Kenapa? Agar tidak tersakiti dan tidak terganggu, agar sholat-sholat mereka tumakninah. Inilah yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, apabila seseorang khawatir terganggu, khawatir pencernaan terganggu, nah, dengan sebab makanan tersebut, walaupun makanan itu halal, maka tidak boleh baginya, barakallahu. Ya, di sini seseorang, setiap masing-masing kita sayang kepada dirinya. Tubuh kita merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita menjaganya. Wajib kita menjaga tubuh kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal nafsika 'alaika haqqan." Sesungguhnya bagi jiwamu ada hak yang harus engkau tunaikan. Naam. Siapa yang paling tahu tentang perasaan kita? Ya kita sendiri. Kita yang menjaganya, barakallahu fiik. Jangan ribut, keluar sen, di luar. Keluar. Barakallahu fiikum. Wa qad qila, di halaman 11. Di luar mainnya, di luar sana. Gak boleh. Satu ambil. Enam. Waqad qila pada halaman 11. Inna minal umur al-muhlika idkhalu at-ta'am ala at-ta'am. Ada yang mengatakan termasuk perkara yang membinasakan adalah memasukkan makanan di atas makanan. Sudah kenyang, tambah lagi makanan-makanan yang lainnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Apabila ungkapan ini benar, nah, maka ini juga haram. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan kata beliau tidak jauh dari kebenaran ungkapan ini. Bisa jadi benar. Karena ini perkaranya mujarab. Barakallahu fikum. Ya. Jangan seperti itu, barakallahu fikum. Sudah kenyang, masih menumpuk makanan. Masuk apa saja yang ini, Bang. Baik, barakallahu fikum. Kemudian pada halaman 12, qala al-'allamah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, kembali ke matan, fayubahu kullu tahirin la madarata fihi, dibolehkan setiap benda makanan yang suci yang tidak ada mudaratnya, min habbin wa tamarin wa ghairihima, baik berupa hab, biji-bijian. Seperti apa biji-bijian? Kal mislul bur, seperti bur. Wal aruz. Seperti nam, hab, biji-bijian seperti bur, al aruz, beras, wal syair, gandum, wal adas, wal ful, kacang-kacangan, dan yang semisalnya. Itu semuanya suci dan tidak mudaratnya. Wa samarin wa qalu samarin wa garima, dan seperti buah-buahan. Katamr seperti kurma, wa tin buah tin, wal inab anggur, wal burtuqal jeruk, dan yang semisalnya. Banyak sekali. Maka kembali kepada kaidahnya. Nam, karena kita tidak bisa menyebutkan secara keseluruhan jenis-jenis makanan yang dibolehkan, maka kembali kepada kaidah yang disebutkan oleh Sahib Zadil Mustaqni. Fayubahu kullu tahirin la madarrata fihi. Kaidahnya ada setiap makanan yang suci yang tidak ada mudaratnya. Boleh dan halal, barakallahu fikum. Nah, kaidahnya kullu tahirin la madarrata fihi. Nah, jadi sekali lagi kalimat ini yang kalimat berkaitan dengan mudarat. Seorang barakallahu fikum berbeda-beda berarti kondisinya. Maka oleh karena itu perhatikan kalau ada makanan-makanan baginya mudarat, baik itu makan yang halal, maka dia menahan diri daripada itu. Itu termasuk ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk menjaga amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Kemudian qala al-'allamah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, wa qawluhu wa la yahillu najisun kal mayyitati waddami wa ma la fihi madaratun. Wa qawluhu wa la yahillu najisun kal mayyitah waddam, dan tidak halal najis seperti mayyitah bangkai, waddam dan darah. Wanid wanudifu ilaihi thalithan, dan kita tambahkan yang ketiga, al khinzir, dan juga babi. Tidak halal. Enam, benda najis seperti bangkai, darah, babi. Enam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang haramnya bangkai, darah dan babi dalam surat. Nah, dalam Al-Quran, kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa ayyakuna maitatan au daman masfuhan au lahma khinzirin fa innahu rijsun. Katakan, wahai Nabi Muhammad, aku tidak mendapati pada apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan kepada orang yang memakannya. Kecuali yang diharamkan tersebut bangkai, daman darah, mesfuhan yang tertumpah dari binatang hidup, aulah mahinzirin atau daging babi, fa'innahu rijsun, karena itu adalah merupakan najis. Naam. Kemudian, wa ma la fihi madaratun, tidak halal pula segala sesuatu yang ada kemudaratan padanya. Wa ma la fihi mudaratun, sesuatu yang ada mudarat padanya. Kata al-alama Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, qalu wa ma fihi mudaratun, tidak pula halal sesuatu yang ada mudaratnya. Ad-dalil ala tahrimi ma fi mudaratun min al-Quran wa sunnah. Dalilnya tentang sesuatu yang ada mudaratnya itu diharamkan dari Al-Quran dan sunnah. Dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 195. Ayat kedua An-Nisa 2 ayat 29. Dalil yang menyatakan haram tidak halal sesuatu yang ada mudaratnya untuk kita makan. Pertama dalilnya surat Al-Baqarah 195. Allah Ta'ala berfirman, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian lemparkan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Jangan kalian campakkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Al-Baqarah 195. Wa qala azza wa jalla, dan juga Allah azza wa jalla berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Baik itu membunuh langsung dengan pedang, dengan racun, atau membunuh dengan secara tidak langsung dengan sebab yang mengakibatkan kematian. Nah, kata al-alama Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, wa nahyu an qatlin nafsi nahyun an asbabihi aidan. Larangan dari membunuh jiwa adalah larangan dari sebab-sebab terbunuhnya jiwa juga. Dilarang membunuh jiwa, maka dilarang pula semua sebab-sebab yang menyebabkan pembunuhan kematian. Maka, fakullu ma yuaddi ila dharar fahuwa haramun. Maka segala sesuatu yang mengakibatkan kepada kemudaratan, maka dia haram. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis, la darara wa la dirar. La darara wa la dirar, ini jadikan kaidah. Tidak ada kemudaratan dan tidak boleh saling memudaratkan. Nah, dan juga bisa jadi berdalil juga dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Tentang, barakallahu fikum, tidak bolehnya kita memudaratkan diri sendiri. Apa surat An-Nisa Al-Ma'idah ayat yang ke-6? Nah, Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum marda أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Bisa jadi kita berdalil dengan haram yang memudaratkan diri kita dengan ayat ini. Apa bunyi ayat ini? Al-Maidah ayat 6. jika kalian dalam keadaan sakit atau jika keadaan dalam kalian dalam keadaan safar bepergian atau salah seorang di antara kalian telah buang air besar atau kalian telah mendatangi istri-istri kalian, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapati air untuk mandi, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik. Kata beliau, ini bisa juga dijadikan dalil tentang haramnya kita memudaratkan diri kita sendiri. Dari sisi mana? Wa wajhu dzalik, sisi pendalilannya, anna Allah taala aujaba tayammum 'alal marid himayatan lahu 'anid darar. Sisi pendalilannya, Allah taala mewajibkan bertayamum kepada orang yang sakit sebagai penjagaan terhadap dirinya dari kemudaratan-kemudaratan. Fa'adala bihi 'anil ma' alladhi yatadarrar bi'istimalihi fil barad wal marad wa nahwihima ila tayammum. Allah memalingkan dari menggunakan air yang kadang-kadang menggunakan air tersebut bermudarat di masa dingin dan di masa sakit dan yang semisalnya, Allah palingkan kepada tayammum. Naam. Kemudian barakallahu fikum, jadi tidak halal najis seperti bangkai, darah, kemudian babi. Kemudian tidak halal pula sesuatu yang ada mudaratnya. Nah, segala sesuatu yang ada mudaratnya dari makanan, minuman, pakaian, semua yang ada mudaratnya tidak halal. Karena dalilnya dari Al-Quran, dari Sunnah telah jelas kita bacakan tadi. Nah, seperti apa? Tidak halal pula sesuatu yang ada mudaratnya. Nam kas summi, seperti sum, sum racun. Wa nahwihi, dan yang semisalnya. Nam orang makan minum racun haram. Qalu kas summi wa nahwi, seperti racun dan yang semisalnya. As summu yuhram. Nam wa laysa binajis. Racun itu haram tetapi bukan najis. Bal huwa tahir, bahkan racun itu merupakan benda yang suci. Walakinnahu haramun lidararihi, akan tetapi diharamkan karena kemudaratannya. Racun. Wa kadzalikal khamar, demikian juga khamar, minuman keras. Fainahu haramun lidararihi, karena maka itu diharamkan karena kemudaratannya. Al-aqli wal badani wal ijtimai, kemudaratannya mengena kepada akal, mengena kepada tubuh, dan mengena kepada masyarakat. Dorornya khamr. Lakinnahu tahir al-qawli raji, akan tetapi suci, dan bendanya suci, khamr tersebut menurut pendapat yang rajih. Liannahu laisa hunaka dalilun ala najasati, karena tidak ada dalil tentang najisnya khamr. Nam telah lewat secara rinci dalil-dalil tentang sucinya khamr. Seperti dulu ketika diturunkan haramnya khamr, maka Madinah nam banjir dengan khamr yang mereka ditumpahkan di pasar-pasar mereka. Kalau seandainya najis, enggak akan mereka sahabat menumpahkan di sembarang tempat. Tapi ditumpahkan begitu saja. Pasar-pasar mereka penuh dengan khamr. Barakallahu fikum. Wasummu ahyanan yustamalu dawaan. Racun kadang-kadang digunakan sebagai obat. Fayujadu anwa'un minas sumum al-khafifah tukhallat ma'a ba'dil adwiyah fatustamalu dawaan. Didapati jenis-jenis racun yang ringan yang dicampur dengan sebagian benda-benda yang digunakan sebagai obat. Fahadhi nasal ulama annahu jaizah, maka ulama menyatakan hal ini boleh. Lakin bisyarat an tu'al an na'lama intifa'ad darar, tetapi dengan syarat nam kita mengetahui tidak ada kemudaratannya. Fa idza khalata ba'd al-adwiya bi asya' sama, apabila kau campur nam dengan benda sebagian benda-benda yang suci dengan racun, lakin ala wajhin la darra fi, tetapi dengan cara yang tidak ada kemudaratannya, fa innaha tubah, maka dibolehkan. Lianna ladaina qaidah fiqhiyah muhimmah, karena di sisi kita ada sebuah kaidah fiqhiyah dan kaidah yang penting. Wahia, kaidah tersebut adalah annal hukma yaduru ma'illatihi wujudan wa'adaman. Hukum itu berputar bersama alasannya. Dan maka baik ketika menetapkan adanya atau ketika menetapkan ketidakadaannya. Dikat barakallahu fikum. Al-hukmu yaduru ma'illatihi. Ketika racun tersebut ada, kemudian bermudarat, maka kita hukumi hal itu barakallahu fikum tentang haramnya. Ketika tidak ada, nam tidak bermudarat, maka barakallahu fikum kita tidak hukumi. Sedikit lagi, enam, satu kalimat. Fa in istu'mila summu aw syai'un fihi sanam summun ala wajhin la darara fihi kana dhalika jaizan lakin la yukthiru insanu min hadha. Nah, terakhir, maka apabila digunakan sebuah racun atau sesuatu yang ada racunnya dengan cara yang tidak memudaratkan, maka hal itu diperbolehkan, akan tetapi nah, manusia tidak boleh memperbanyak dari hal ini. Naam. Barakallahu fikum. Ini sampai di sini kita cukupkan dulu. Kita lanjut barakallahu fikum pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.